Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu. Saya Hilbram Dunar bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tamu di Tafsir Al-Misbah kali ini seorang stand up comedian. Lucu sekali ya. Walaupun beban kalau dibilang lucu, ada Fajar Nugraha. Assalamualaikum Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya, luar terima biasa kasih sekali. Sudah hadir di sini. Enggak nyangka bisa satu program sama. Iya, saya juga enggak nyangka Fajar ada di sini. Biasanya tuh lihat di TV, di Kultum untuk sekarang gitu. Masuk TV Anda. Saya follow Instagram Bapak lo, Fallback Pak. Iya, lah. Ya. Aduh, emang biasa ya fakir followers ya kalau begitu ya. Entar jangan ngomong dulu. Belum mulai saatnya ngomong. Baik, kita akan membahas masih mengenai surah Sad yang akan dimulai dari ayat ke-27. Nanti diantara lain akan juga menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Seperti apa tausiahnya kita mulai. Silakan Pak Quraish. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah berbicara tentang Nabi Daud. Sekarang lanjutan ayat-ayat ini berbicara tentang putranya, yaitu Nabi Sulaiman. Tetapi sebelum menceritakan Nabi Sulaiman, ada beberapa peringatan Allah yang ditujukan kepada umat manusia seluruhnya. Peringatan itu atau tuntunan itu kita temukan pada awal ayat yang akan kita terangkan ini, persis setelah berbicara tentang Nabi Daud. Di sini dikatakan pada ayat 27. Wa ma khalaqnas samaa'a wal ardha wa ma bainahuma batilan. Dzalika dhannu alladziina kafaru fa wailul lilladziina kafaru minan nar. Allah berfirman, kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu untuk main-main tanpa tujuan. Itu hanya dugaan orang-orang yang tidak faham, dugaan orang-orang yang tertutup hatinya. Tidak mungkin ini tanpa tujuan. Begitu teratur, begitu indah, begitu konsisten. Kira tidak ada tujuannya itu. Nanti di tempat lain dikatakan, kamu kira wahai manusia, kamu diciptakan sia-sia. Begitu teratur, pasti ada tujuannya. Tujuan itu adalah tujuan yang hak. Nah, baru dia katakan, am naj'alil ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard. Kamu kira kita akan mempersamakan orang baik dan orang jahat? Pasti tidak dong. Orang bertakwa dan orang yang durhaka. Di mana keadilan? Di mana nurani kamu pun tidak membenarkan itu. Jadi kamu kira kamu wahai orang kafir yang menolak beriman, ini beriman, bertolak belakang kalian. Apa kira disamakan? Kan tidak mungkin itu. Ya. Itu yang dikatakan itu. Orang yang membangun dunia ini dan yang orang merusaknya, tidak mungkin. Baru dia katakan. Ada kitab, yakni Al-Quran, yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Kitab itu penuh dengan keberkatan, tujuannya agar mereka merenungkan, memperhatikan, mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya. Al-Quran. Yadabbaru ayatihi wa la yatadzakkaru ulul albab, dan agar supaya orang-orang yang mempunyai pikiran yang cerah, yang tidak diliputi oleh debu kebatilan, orang-orang itu akan berpikir dan mengambil pelajaran dari situ. Baru setelah peringatan-peringatan ini, baru dia berbicara tentang Nabi Sulaiman lagi. Jadi seakan-akan Allah ingin berkata begini, sejak awal bumi ini, langit ini tidak diciptakan sia-sia. Ada tujuan. Antara lain untuk manusia. Manusia diciptakan di sini. Manusia itu ada tujuan hidupnya. Hidup itu bukan hanya menarik dan menghembuskan nafas. Ada tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan itu manusia harus berusaha. Tapi karena manusia terbatas pemikirannya, kami beri dia kitab suci. yang kita bahas beberapa malam yang lalu, hmm, bahwa tidak semua kita bisa tahu dong. Yeah. Ya. Satu contoh, kita semua berpikir pada saat-saat hening tentang kematian. Ya. Kemana tuh kita setelah kematian? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Anda tidak tahu. Iya. Yeah. Perlu ada petunjuk. Ini loh. Agak itu agama datang untuk itu. Menjelaskan. Nah, Al-Quran datang untuk itu. Dikatakannya bahwa kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad kitab yang penuh dengan keberkatan. Keberkatan itu artinya, berkat itu artinya kebajikan yang banyak. Aneka kebajikan Anda bisa temukan dalam kitab ini. Ada ilmu, ada hikmah, ada peringatan, ada ancaman, macam-macam. Penuh dengan keberkatan. Tujuannya supaya mereka memikirkan tentang kandungannya. Saya ingin garis bawah ini. Bukan cuma dibaca. Ya kan? Pikirkan. Renungkan. Perhatikan. Nah ini yang kita amat berkekurangan. Ya dabbaru ayat ini. Baru dia katakan. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Kami anugerahkan kepada Daud Sulaiman. Sulaiman itu putra Nabi Daud. Ni'mal 'abd innahu awwab. Sungguh bagus, sungguh indah, sungguh sungguh bermutu hamba ini. Dia juga seperti Daud awwab, seringkali kembali kepada Allah. Ya, kita sudah malam yang lalu kita terangkan apa arti awab, kita tidak akan ulangi lagi. Nah, suatu ketika renungkanlah, urida alaihi bil ashi safinatil jiyad. Suatu ketika dipaparkan kepadanya, dipamerkan kepadanya, dihadirkan kepadanya unta kuda-kuda yang jinak dan kalau lari larinya sangat kencang. Faqala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka dia berkata, setelah saya melihat unta-unta ini, kuda-kuda, saya terpesona sehingga saya lupa salat asar. Oke. Sampai matahari terbenam. Ya, baik, kita potong sampai di situ dulu. Ini menarik nih. Ada apa makna di balik ayat ini? Kita akan sama-sama segera kembali tentunya dalam tafsir Al-Misbah. Jadi manusia ini makhluk pilihan Tuhan yang diberi kebebasan untuk memilih jalan hidup. Kita lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah, masih membahas mengenai surah Sad. Tadi kita mulai dari ayat ke-27. Di segmen sebelumnya Pak Quraisy menceritakan ada yang bagaimana kagumnya kepada kuda-kuda yang bisa berlari dengan cepat sampai melewatkan asar sampai matahari terbenam. Ya. Apa yang bisa kita dapatkan pelajaran dari situ, Pak Quraisy? Dia sadar tidak sholat, tidak zikir, matahari terbenam, padahal itu adalah satu kewajiban. Maka dia berkata, sesungguhnya aku telah mencintai, menyukai, terbenam dalam keindahan kuda-kuda itu. Sampai-sampai aku lupa berzikir, lupa sholat, maka dia insaf dan berkata, rudduha alayya, itu semua kuda-kuda yang ini kembalikan. Kembalikan pada saya. Jadi setelah dia lihat matahari terbenam, dia sadar. Kuda-kuda yang dipamerkan tadi dikembalikan ke kandangnya. Yeah. Nah, waktu dia sadar, kudanya sudah di kandang. Maka dia berkata, kembalikan semuanya kemari. Fatafika mashan bisauqi wal anaq. Ada yang mengartikannya bahwa dia kemudian menyembelih kuda-kuda itu. Oh ya? Beli kuda-kuda. Ini yang menyebabkan saya terlena. Melupakan sholat asar. Menyebabkan saya terlena, sembelih. Dagingnya sedekahkan pada orang. Ada yang berkata begitu. Tapi dalam hati kecil, apa salahnya kuda disembelih? Ya kan? Maka ada ulama berkata begini, penafsirannya saya kira itu lebih bagus. Kuda-kuda dikembalikan, baru dia usap lehernya, dia usap kakinya. Bahwa kuda-kuda ini sebenarnya sangat bermanfaat dan sebagainya, saya yang salah. Ya tahu itu akan lebih bagus. Di sini kita lihat bahwa Nabi Sulaiman pun ada terjadi kesalahan padanya sekarang. Tetapi dia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, baik. Saya kasih kesempatan untuk Fajar yang ingin cerita yang ingin bertanya kalau gitu. Silakan Fajar. Aku sebelum nanya soal Nabi Sulaiman, tadi Bapak Kuresiap sempat membahas tentang kafir gitu segala macam ya kan. Aku pengen nanya tentang kafir dulu, boleh ya? Iya, boleh. Karena kan yang aku tahu ya, kalau misalkan hidup ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan adanya kafir atau misalkan orang kafir itu adalah kehendak Allah juga atau manusianya yang memang di dalam hatinya ada jiwa yang kafir atau bagaimana Pak Kuresiap? Bagus. Tidak ada yang terjadi di alam raya ini yang keluar dari kehendak Allah. Itu satu prinsip. Apa yang tercipta di alam raya ini bisa Allah sudah tentukan segala geraknya. Tidak bisa keluar dari sini. Itu waktu Allah menciptakan langit dan bumi, matahari dan sebagainya, Allah berfirman, hai langit, hai bumi, ikuti kehendak saya, suka atau tidak suka kamu. Langit dilukiskan berkata, kami akan ikuti dengan penuh kerelaan dan kesukaan. Manusia beda. Manusia tidak sepenuhnya. Wahai manusia, saya yang menentukan. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin saya. Tetapi buat kamu, wahai manusia, saya beri pilihan. Kamu mau beriman, silahkan. Tidak mau beriman, tidak apa-apa. Saya beri kamu potensi untuk tahu dan untuk cenderung kepada kebaikan. Saya beri juga kamu potensi untuk tidak tahu dan enggan mengikuti kebaikan. Silahkan pilih. Al-Quran berkata, man sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Siapa yang mau beriman silahkan. Jadi manusia ini makhluk pilihan Tuhan. Yang diberi kebebasan untuk memilih jalan hidup. Tetapi kita supaya lebih lanjut lagi. Jalan yang diberikan Tuhan itu memang terbatas. Saya sering beri contoh ini, kita sekarang ada ruangan. Anda bisa keluar dari ruangan ini? Bisa. Tapi kalau saya kunci semuanya, bisa enggak? Enggak bisa. Tapi Anda bisa jalan ke kiri, ke kanan di ruangan ini? Iya. Begitulah kita manusia. Maka Allah menghendaki agar kita baik, mengajak. Tetapi dia tidak mau paksa. Kamu boleh pilih, mau ke sana boleh, mau ke sini boleh, tapi mau keluar kamu enggak bisa. Jadi kita bebas dalam keterbatasan. Kalau Allah maunya, kamu duduk di sini, ya kan? Iya. Tapi Anda enggak mau, Anda mau ke sana, silahkan. Saya izinkan kalau mau ke sana, tapi saya tidak restui. Saya senang kalau kamu di sini. Kalau kamu ke sana, saya enggak tahu tuh kamu dapat bahaya nanti ada di sana. Manusia begitu, orang kafir begitu. silahkan mau kafir, mau taat, mau tidak taat, tidak ada keuntungan bagi Allah sedikit pun. Oh, iya. Kamu jadi ada kebebasan atau tidak? Ada kebebasan. Ada, tetapi kebebasan dalam keterbatasan. Keterbatasan. Ya. Manusia kamu tidak bisa terbang. Ya. Ya toh. Ya. Kalau kamu mau terbang, ada caranya. Belajar. Ya kan? Begitu. Itu kira-kira ya. Yeah. Okay. Yeah. Kita tahan sampai di situ dulu, okay, Pak Quraish. Nanti kita akan lanjutkan sebentar lagi. Pertanyaan berikutnya masih ada? Ada. Ada, tapi nanti dulu. Kita break dulu sebentar, jadi jangan kemana-mana. Jangan sampai kecintaan Anda pada dunia. Anda boleh cinta dunia, boleh suka dunia. Tapi jangan sampai itu menjadikan Anda mengorbankan akhirat. Masih bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah, saya Hilbram Dunar, ada Pak Quraish, ada juga Fajar Nugra, stand-up comedian kita yang nanti akan bertanya juga kepada Pak Quraish. Kita lanjutkan dulu Pak, tausiahnya. Silahkan Pak. Ya, jadi saya kira lanjut aja bertanya aja. Oh, lanjut pertanyaan, oke. Okay. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan dari saya kasih kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Quraish. Kita lihat seperti apa tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Isman. Saya ingin bertanya. Kesenangan Sulaiman memeriksa latihan kuda menyebabkan ia kehilangan waktu sorenya untuk melakukan ibadah. Apakah salah dengan kesenangan Sulaiman tersebut? Pertanyaannya tadi berhubungan dengan apa yang Pak Quraish katakan. Ketika Nabi Sulaiman dengan kuda-kudanya, melatih kuda-kudanya, menikmati keindahan kuda-kudanya sampai lupa waktu. Padahal di sisi lain kan melatih kuda itu juga termasuk mensyukuri nikmat Allah dan bermanfaat juga Pak Quraish. Kan sama-sama bermanfaat. Ini ya. Bagaimana melihatnya? Jadi begini, Nabi Sulaiman tidak ditegur karena dia melatih kuda misalnya seperti itu. Atau bahkan tidak ditegur karena kagum pada kuda. Beliau ditegur karena kekaguman itu melampaui batas sehingga melengahkan dari kewajiban. Oke. Okay. Jadi ada satu prinsip, kita lihat prinsipnya. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita potensi bahkan naluri mencintai keindahan. Semua orang cinta keindahan. Anda juga suka kebiasaan indah ya. Keindahan boleh jadi keindahan pemandangan. Itu manusiawi. Keindahan suara. Betul. Ya toh, keindahan pakaian. Nah. Keindahan pada dunia. Tetapi keindahan ini tidak boleh menjadikan Anda lengah dari kewajiban Anda. Dua hal yang dicintai bisa diukur yang mana di antara keduanya yang lebih dicintai dan lebih disukai pada saat dia berhadapan dan Anda harus milih. Saya beri contoh. Anak si A dan anak Anda. Dua-duanya mau permen. Iya. Bagus. Permennya cuma bisa buat satu orang. Anda kasih siapa? Secara naluri anak sendiri. Kenapa? Karena lebih sayang. Lebih sayang. Jadi itu berarti dua ya. Walaupun Anda cintai juga yang satu ini. Iya, iya. Tetapi pilihan Anda itu menunjukkan Anda lebih mencintai yang Anda pilih daripada yang satu. Betul. Anda boleh senang keindahan. Mencintai apapun. Tetapi jangan sampai kecintaan kepada itu menjadikan Anda mengorbankan yang wajib. Nabi Sulaiman ditegur bukan karena dia senang kuda. Nabi pun bersabda bahwa kebajikan itu berkaitan dengan kuda. Kuda dulu. Yeah. Tetapi jangan sampai kecintaan pada kuda itu melengahkan. Jangan sampai kecintaan Anda pada dunia. Anda boleh cinta dunia, boleh suka dunia. Tapi jangan sampai itu menjadikan Anda mengorbankan akhirat. Iya. Oke. Jadi kan jelas ya. Iya. Tapi ini turunannya jadi panjang nih Pak Quraish. Misalnya, ketika kita membahas mengenai mencintai dunia, katakanlah mencintai suara yang indah gitu. Ada beberapa orang yang akhirnya malah jangan mendengarkan nyanyian, tidak boleh mendengarkan lagu karena takut nanti kita melupakan Allah. Begitupun yang lain-lain ya Pak, jangan terlalu fokus bekerja lalu jadi mencintai uang karena nanti kita juga melupakan Allah. Baiknya bagaimana Pak? Ditinggalkan saja atau bagaimana? Islam itu moderat. Islam itu moderat. Anda kalau kata Imam Ghazali, seorang yang tidak tersentuh hatinya oleh keindahan pemandangan atau merdunya suara atau keindahan apapun ya, itu dia sedang mengidap penyakit dalam jiwanya yang sulit disembuhkan. Naluri manusia senang keindahan dong. Naluri. Anda senang suara merdu? Iya, senang. Oke. Dengar orang ngaji suara merdu senang. Senang. Nah, sedang ada orang menyanyi lagu-lagu agama yang menyentuh hati Anda, senang atau tidak? Senang. Yang terlarang nyanyian kalau mengajak Anda berdosa. Oh iya. Nah, itu. Iya. Jadi, silahkan menyanyi. Nabi pun waktu sampai di Madinah disambut dengan nyanyian. Ya kan? Qala al-badru alaina min saniyatil wada'i, disambut dengannya. Nabi pun mengizinkan orang, nah, tetapi kalau melengahkan jangan. Kalau disertai dengan gerak-gerik yang bisa menimbulkan selera rendah, tidak boleh. Nah, ada orang yang terlalu ketat. Nah, itu dia. Nah, yang terlalu ketat boleh jadi dia tidak mampu untuk itu. Ya silakan aja. Kalau saya senang. Iya. Saya pribadi senang menyanyi lagu apapun. Apa lagu Arab atau lagu Barat yang penting menyentuh hati. Iya. Saya kira itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Quraish jawabannya. Kita akan lanjutkan lagi. Masih ada waktu untuk kita bersama-sama di Tafsir Al-Misbah. Anda jangan kemana-mana. Nabi Sulaiman, betapapun tinggi kekuasaannya, betapapun begitu luas kerajaannya, dia tetap patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, pada segmen sebelumnya Pak Quraish sudah menjelaskan kepada kita bagaimana Islam itu sangat menghargai naluri manusia untuk menikmati keindahan. Apapun itu, yang tidak baik adalah apabila kita saking menikmati keindahan tersebut lalu melupakan Allah, tidak melakukan apa yang sudah diwajibkan. Nah, itu baru yang tidak boleh. Kita lanjutkan lagi Pak Quraish, silahkan. Oke. Ayat berikut yang ingin kita singgung sepintas menceritakan bagaimana Allah menguji Nabi Sulaiman. Walakad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anab. Sungguh kami telah menguji, kami telah memberi peringatan sebenarnya melalui ujian itu terhadap Sulaiman, dan kami campakkan di atas singgasananya satu jasad. Ya, kita terangkan apa yang dimaksud. Satu jasad, kemudian Nabi Sulaiman sadar dan tobat kepada Allah. Apa ini kisahnya? Bermacam-macam lagi penafsiran ulama. Ada yang berkata bahwa pernah sekali Nabi Sulaiman berucap, malam ini saya akan keliling dengan istri-istri saya. Istrinya banyak sekali. Bukan cuma banyak. Banyak sekali. Pakai banyak ya. Bukan banyak saja. Bahkan ada yang bilang sampai 1000. Di perjanjian lama itu ada uraian tentang istri-istri. Nah, kita tidak ingin membahas itu. Tapi dia berkata, saya ingin supaya mereka melahirkan anak-anak yang akan berjuang di jalan Allah. Oke. Katanya, ya. Tapi tidak ini. Bilang insya Allah dong. Nabi Sulaiman tidak mau berkata atau tidak mengucapkan insya Allah. Pada saat mengatakan pada saat itu. Oke. Okay. Nah, Allah uji dia. Apa yang diujinya? Dia Allah mencampakkan di singgasananya satu jasad. Dia lunglai. Lemah, Sehingga kalau biasanya dia dengan gagah duduk di singgasana, kali ini dia lunglai jasad bagaikan tanpa ruh. Kenapa? Karena itu tadi katanya, karena kesalahan dia berucap. Yeah. Ini. Hemat saya, sebab itu tidak wajar. Tidak mungkin Nabi Sulaiman tidak mau bilang insya Allah. Iya kan? Dan lebih tidak mungkin lagi berkeliling sama istrinya semuanya yang 1000 orang itu. Yeah. Jadi itu tidak ini. Ada yang berkata bahwa Nabi Sulaiman sangat mencintai salah satu istrinya. Dan sang istri minta agar dibuatkan patung ayahnya. Okay. Nah, Nabi Sulaiman membenarkan itu. Karena kecintaannya. Nah inilah jasad yang ditumpahkan Allah padanya. Betapapun Allah menguji Nabi Sulaiman. Dan menunjukkan kepadanya betapa kuasa Allah terhadap Sulaiman yang luar biasa kerajaannya itu. Iya kan? Nah, tapi setelah sadar Nabi Sulaiman lantas kembali kepada Allah. Mohon ampun apapun ujian yang ditimpakan kepadanya. Ya. Setelah itu baru Nabi Sulaiman lantas berkata, ya Allah, Rabbi ampunilah aku atas kesalahan ini dan anugerahi aku suatu kekuasaan, suatu kerajaan yang tidak wajar seorang pun sesudahku memperoleh kerajaan seperti itu. Sesungguhnya. Jadi Nabi Sulaiman itu mohon pokoknya saya ingin kekuasaan luar biasa, tidak ada orang yang lebih berkuasa dari saya. Seperti itu. Atau tidak ada suatu kekuasaan yang langgeng sebagaimana langgengnya kekuasaan yang engkau berikan pada saya. Yeah. Nah, memang jin taat pada dia. Bawa kekuasaan Nabi Sulaiman. Binatang-binatang. Angin dia bisa kuasai. Ya kan, sampai ada kan itu ungkapan populer Permadani Sulaiman. Iya. Dia sangat tinggi kekuasaannya. Pernah suatu ketika ada jin yang Nabi Muhammad mau tangkap, mengganggu. Terus kata Nabi Muhammad, udah saya enggak usah tangkap. Saya tidak ingin Nabi Sulaiman merasa tersaingi karena saya mampu. Jadi Nabi Sulaiman, kita ingin garis bawah di sini, Nabi Sulaiman betapapun tinggi kekuasaannya, betapapun begitu luas kerajaannya, dia tetap patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah karena kekuasaan yang Anda miliki, Anda lantas berlaku sewenang-wenang. Jangan pernah karena kekuasaan yang Anda miliki, kekuasaan itu mendorong Anda untuk berlaku aniaya terhadap orang lain. Ada pesan, kalau kekuasaan Anda mendorong Anda menganiaya orang lain, maka ingatlah kekuasaan Allah terhadap diri Anda. Ya kan? Ya, betul. Itu saya kira yang dari ayat kita ini. Baik. Silakan Fajar, ada lagi pertanyaan kepada Pak Quraisy? Nabi Sulaiman itu tadi kan kata Pak Quraisy itu adalah orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, setelah meskipun apa kerajaannya itu besar terus tidak ada yang menandingin dia. Apakah itu penyebabnya Nabi Sulaiman itu diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, berarti sebelum itu memang sudah. Iya, ya. Buktinya di kerajaan dan sebagainya. Buktinya kan ini setelah dia jadi nabi, setelah dia melakukan dosa, baru dia bermohon anugerahi saya ini. Tetapi bahwa Nabi Sulaiman, kita tidak tahu persis ya, satu hal yang kita inginkan sebawahi. Kita tidak tahu persis apa latar belakang seseorang sehingga dia diangkat jadi nabi oleh Tuhan. Itu hak prerogatif Allah. Tapi kita bisa menduga keras bahwa itu disebabkan karena yang bersangkutan begitu dekat pada Allah, begitu taat pada Allah. Tidak ada nabi yang diangkat kecuali pasti dia adalah seorang manusia yang amat taat kepada Allah, sehingga Allah mengangkatnya menjadi nabi. Oke. Okay. Kita break dulu sampai di sini. Masih ada waktu untuk kita bersama-sama satu segmen lagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Metro TV dalam Tafsir Al-Misbah. Jangan pernah membunuh nafsu. Nah, karena kita butuh pada nafsu. Tapi kendalikan dia. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Kali ini kita membahas surat Asad tadi dari ayat ke-27. Di antara lain juga membahas mengenai naluri manusia. Membahas mengenai nafsu manusia. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Quraish kali ini. Ketika kita membahas mengenai nafsu yang kita miliki, Pak Quraish. Bagaimana caranya kita bisa tetap menjaga dan juga mengatur agar nafsu kita ini tidak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana caranya kita mengatur? Nafsu ini ada tiga. Ada nafsu yang selalu mendorong pada kejahatan. Ya, itu namanya nafsun ammarah. Iya. Selalu. Ada nafsu manusia yang mengecam pelakunya kalau melakukan kesalahan. Kan biasa kita begitu ya. Kenapa tadi saya begini? Kalau yang pertama ini pokoknya dia suruh Anda buat kejahatan apa saja. Tidak pernah menyesal. Ya. Kalau yang ketiga, yang kedua ini dia melakukan kesalahan. Tetapi setelah melakukannya dia sadar. Masih ada nuraninya. Nah, itu nafsu juga. Nafsu juga. Nafsu lawama katakan. Ya. Ada nafsu mutmainnah. Nafsu yang selalu tenang. Apapun yang terjadi baginya dia tenang. Hatinya, nafsunya tidak meronta. Kalau yang pertama tadi meronta, seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau Anda janji sesuatu dia nuntun terus. Janji mainan, mau mainannya, mau diganti enggak mau. Ya kan? Meronta terus. Tidak pernah puas. Yang kedua itu minta juga tapi terkadang, oh ini saya salah, ini segala. Yang ketiga tenang. Nah, bagaimana mencapai ketenangan itu? Iya. Bagaimana supaya tidak meronta? Nafsunya ini. Nah, nafsunya ini tidak meronta. Itu dengan mengingat Allah. Biasakanlah diri Anda bersama Allah. Biasakan diri Anda bersama Allah sehingga malaikat mendukung Anda. Itu ada dalam diri manusia itu. Ada bisikan baik, ada bisikan buruk. Iya. Ya kan? Iya. Bisikan baik itu antara lain bisikan malaikat. Iya. Bisikan buruk itu bisikan nafsu. Bersahabatlah dengan malaikat. Bagaimana caranya? Cari yang baik-baik, malaikat senang yang baik. Baca Quran, senang malaikat. Ramah pada orang, senang malaikat. Ini bersahabat dengan yang baik. Sehingga begitu nafsu datang, ini menegur Anda, hei jangan. Tetapi kalau Anda bersahabat dengan yang buruk, malaikat menjauh. Iya kan? Bisa kita. Ah, tapi memang perlu perjuangan untuk itu. Tapi nafsu sendiri tetap boleh kan ya, Pak Quraish? Nafsu itu jangan pernah membunuh nafsu. Nah, karena kita butuh pada nafsu. Tapi kendalikan dia. Perlu marah enggak? Perlu. Perlu. Tapi marah pada tempatnya. Iya. Marah melawan penjajah. Iya kan? Melawan kezaliman. Melawan kezaliman. Iya. Tetapi jangan yang tidak zalim pun Anda marahi. Nafsu seksual perlu enggak? Perlu. Perlu, tapi jangan melampaui batas. Iya. Jangan bergaul dengan yang bukan yang tidak sah. Tak, kalau Anda bunuh nafsu seksual, tidak, kehidupan tidak akan ada. Iya kan? Jadi nafsu tidak dibunuh, tidak dipendam, tapi dikendalikan. Subhanallah. Terima kasih Pak Quraish. Kita masuk pada kesimpulan. Ya, kesimpulan kita saya kira yang pertama yang ingin kita lihat bahwa alam raya ini diciptakan Allah bukan sia-sia. Ada tujuannya. Manusia diciptakan Allah bukan untuk main-main, ada tujuannya. Dan karena itu tidak mungkin Allah mempersamakan orang baik dan orang jahat. Manusia diciptakan Allah memiliki naluri ingin meraih keadilan, minimal itu, ya kan? Karena itu keadilan tidak bisa terpenuhi di dunia, tidak bisa. Maka perlu ada akhirat supaya terjadi keadilan itu. Dunia terlalu kecil untuk menjadi ganjaran bagi orang-orang baik. Tidak cukup. Dunia terlalu kecil, terlalu kecil untuk orang-orang baik. Ya, terlalu tidak mampu. Maka perlu ada tempat, waktu yang lebih hebat, lebih luas. Itu nanti setelah kematian. Di dunia ini, kalau kita bicara ini sedikit saya pina. Dunia ini kita memiliki keterbatasan. Anda kira mata Anda tajam di dunia ini? Iya. Boleh jadi mata burung lebih tajam dari mata Anda. Oh iya. Anda sudah lihat malaikat? Belum. Nanti akan dibuka tabir yang menutup mata Anda untuk lihat. Semua kenikmatan Anda sudah dapatkan di sini. Terbatas di dunia ini. Dunia terlalu kecil untuk itu. Perlu ada tempat. Nah itu jadi ini bukan sia-sia. Dan tidak mungkin diperse itu yang ingat. Yang kedua bahwa untuk itu juga Allah menurunkan kitab suci. Gunakan kitab suci itu untuk memperoleh petunjuk Allah. Karena itu jangan tidak baca. Jangan hanya baca. Pelajari. Tarik manfaatnya. Jangan hanya tarik manfaatnya. Tapi sesuaikan sikap hidup Anda dengan tuntunannya. Supaya dapat yang di sana. Itu kan yang di ini. Baru Nabi Sulaiman, seorang nabi yang sadar sehingga sewaktu dia mendahulukan kecintaan pada dunia atas kecintaan pada akhirat dan kenikmatan duniawi melengahkannya dari kenikmatan ukhrawi atau dari kewajiban, dia sadar. Tapi itu bukan berarti kita terlarang menikmati dunia. Tapi jangan sampai kenikmatan duniawi itu menjadikan kita terpesona sehingga kita lupa perjalanan kita yang jauh itu. Dunia ini indah. Terakhir nih saya mau beri contoh. Dunia ini indah. Dia itu menjadi petunjuk untuk akhirat. Kamu jalan ke sana. Kalau ada patung polisi lalu lintas terbuat dari emas. Tangannya menunjuk kejas ke sana, ada cincin berliannya. Iya. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa itu loh arah yang Anda sudah tunjukkan. Ya kan? Iya. Ada orang yang berhenti di depan patung itu. Dia nikmati patungnya, dia pegang berliannya dan sebagainya. Ini orang bodoh atau tidak? Bodoh. Bodoh. Karena ini digunakan untuk petunjuk ke sana. Mau ke Bandung, ini loh arahnya. Anda berdiam di sana sampai tujuan Anda tidak selesai. Dunia indah, tapi itu adalah petunjuk untuk akhirat. Saya kira itu yang kita bisa ambil. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Quraish untuk tausiahnya kali ini. Fajar, terima kasih juga sudah hadir di Tafsir Al-Misbah. Iya, sudah cukup pertanyaannya? Sudah cukup. Mungkin nanti nanya lagi di episode selanjutnya. Iya. Minta diundang lagi kayaknya. Baik. Terima kasih juga Anda sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah hari ini. Esok kita ketemu lagi di jam yang sama menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Saya Hilu Bram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowledge to elevate.